Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amara biraf'il masajidi wa zikri ismihi fiha jami'al mu'minin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulkul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berupaya untuk memuliakan masjid dengan memakmurkannya serta menjaganya dari hal-hal yang akan menghinakannya. Masjid adalah tempat yang di dalamnya dipenuhi oleh rahmat Allah dan para malaikatnya, serta tempat berkumpulnya orang-orang saleh. Cukuplah kemuliaan dan keutamaan masjid itu ketika masjid disebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkannya. Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan namanya untuk menyebut masjid sebagai bentuk pemuliaan kepada masjid dan menunjukkan tingginya derajat masjid dan menjelaskan agungnya kedudukan masjid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah kepunyaan Allah, maka janganlah kalian menyembah siapapun di dalamnya di samping kalian menyembah Allah. Hadirin sidang Jumu'ah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya hubungan seorang muslim dengan masjid sangatlah erat. Oleh karena itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menggolongkan orang-orang yang selalu terikat dengan masjid termasuk salah satu dari 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali darinya. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, yaitu orang yang hatinya terikat dengan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan di dalam banyak hadis tentang keutamaan orang-orang yang berjalan menuju masjid. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, taharah, apakah dengan berwudu, ya, dari rumahnya, kemudian dia berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillah, dia berjalan menuju masjid untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Kanat khatwatahu ahaduhuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka orang yang seperti ini, yang sudah berwudu, bersuci dari rumahnya, kemudian berjalan menuju masjid untuk menunaikan kewajiban, maka kedua langkah kakinya, salah satunya akan menghapus dosa, dan langkah yang lainnya akan mengangkat derajatnya. Dan juga hadis yang lain, "Man ghada ilal masjidi awrah, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada awrah." Barang siapa berjalan menuju masjid pada waktu siang atau malam hari, maka Allah akan memberikan jamuan hidangan baginya di surga pada setiap siang dan malam. Dan masih banyak lagi hadirin hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan berjalan ke masjid. Bahkan disebutkan pula keutamaan orang yang duduk di masjid untuk menunggu didirikannya salat, yaitu selama dia menunggu salat, dirinya mendapatkan keutamaan orang yang melakukan salat, ditambah lagi para malaikat akan senantiasa mendoakan dia selama dirinya masih memiliki taharah atau tidak batal wudunya. La tazalul abdu fi salatin ma kana fi musallah yantadhiru salah. Tetaplah seorang hamba dikatakan sebagai orang yang salat selama dia berada di tempat salatnya. Iya. Dalam keadaan dia menunggu ditegakkannya salat. Wa taqulul malaikatu, dan para malaikat akan berdoa untuknya seraya mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Hatta yansarifa aw yuhdas. Sampai orang tersebut meninggalkan masjid atau terkena hadas. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Namun sungguh sangat memprihatinkan kenyataan yang kita saksikan. Karena di masa kini ternyata hanya sedikit jumlah orang-orang yang mencari keutamaan yang telah Allah janjikan bagi yang memperbanyak pergi ke masjid untuk beribadah di dalamnya. Sehingga kita dapati masjid-masjid banyak yang sepi, sementara pasar, mall, dan supermarket serta tempat-tempat hiburan dipenuhi oleh pengunjung. Bahkan apabila seseorang yang memperhatikan keadaan beberapa masjid di masa sekarang, lalu membandingkannya dengan keadaan masjid di masa Khulafaur Rasyidin, maka dia akan mendapatkan perbedaan yang sangat besar. Karena masjid di masa-masa itu betul-betul dimuliakan dan difungsikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Di masa Salafus Saleh, masjid di samping berfungsi sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai tempat untuk menuntut ilmu, tempat untuk bermusyawarah, dan tempat bertolaknya kaum mujahidin, serta sebagai sarana untuk mengikat persaudaraan di antara kaum mukminin. Sehingga di masa itu masjid, meskipun di luar waktu-waktu salat, tidak pernah kosong dari orang-orang yang beribadah di dalamnya. Sehingga keluarlah dari masjid tersebut orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, orang-orang yang amanah dalam segala urusannya. Adapun masjid-masjid di masa sekarang ini, hadirin, sebagian besarnya sebagaimana yang kita saksikan telah berubah keadaannya. Tidak sedikit di antara masjid yang ada di zaman kita dibangun namun tidak terdengar dikumandangkan azan dari masjid tersebut kecuali hanya pada beberapa waktu sholat saja, bukan 5 waktu. Tidak sedikit pula masjid yang terdengar darinya suara azan namun tidak ada yang mendatanginya. Di samping itu, ada pula masjid yang dibangun akan tetapi untuk dibangga-banggakan bentuk dan keindahan bangunannya saja, sehingga masjid dijadikan oleh sebagian kaum muslimin sebagai tempat wisata. Ada pula yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Namun di sisi lain, masjid itu digunakan pula untuk acara-acara ibadah yang diada-adakan, yang tidak ada syariatnya di dalam Islam. Bahkan terkadang dalam pelaksanaan acara tersebut yang dilakukan di masjid, terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat yang sangat tidak pantas untuk dilakukan di tempat yang dimuliakan ini. Seperti adanya iringan musik, asap dan bau rokok yang diisap oleh orang-orang yang menghadirinya, serta kemungkaran-kemungkaran lainnya. Bahkan hadirin rahimakumullah, yang lebih menyedihkan, tidak sedikit dari masjid yang dimakamkan di dalamnya orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan orang-orang yang dianggap sebagai wali, untuk kemudian dijadikan sebagai kuburan yang dikeramatkan. Sehingga akibatnya apa? Terjadilah di dalam masjid tersebut perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah, yaitu dengan menjadikan orang yang dimakamkan di masjid itu sebagai perantara antara dia dengan Allah. Na'udzubillah. Akhirnya jadilah masjid yang seharusnya dibangun untuk menghidupkan dan mengagungkan sunnah Nabi menjadi tempat untuk pelanggaran terhadap syariat dan menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah masjid yang seharusnya dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk berbuat dosa dan kemungkaran yang paling besar, yaitu perbuatan syirik kepada Allah. Padahal hadirin rahimakumullah, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, baik dengan membangun tempat ibadah di atas kubur atau mengubur seseorang di tempat ibadah, ini adalah kebiasaan dari perbuatan orang-orang Nasrani. Sedangkan kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupai mereka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah. Di dalam gereja ini dia dapati banyak gambar dan patung-patung. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka ini orang-orang Nasrani, apabila ada yang meninggal di antara mereka, orang yang soleh atau hamba yang soleh, banau ala qabrihi masjida, maka mereka membangun di atas kuburnya tempat untuk beribadah, itu gereja. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat di dalam tempat ibadahnya gambar-gambar dan foto-foto itu, dan juga patung-patung. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu seharusnya orang-orang yang diberi amanah untuk menjalankan kegiatan di masjid adalah orang-orang yang memahami ajaran Islam dengan benar, sehingga masjid dimuliakan dan difungsikan sebagaimana mestinya, tidak diajarkan atau dilakukan di dalamnya perbuatan syirik dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian jamaah sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah, masjid di samping dimuliakan dengan beribadah di dalamnya, masjid juga harus dijaga dari sisi fisiknya, dijaga dari hal-hal yang bisa merusak bangunannya, dijaga kebersihannya, dan dicegah dari hal-hal yang akan mengotorinya. Begitu pula diupayakan agar masjid selalu dalam suasana yang nyaman dan terjaga dari bau-bauan yang tidak sedap. Banyak hadis yang menerangkan akan hal ini. Di antaranya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajidi fid dur wa an tunazzafa wa tutayyaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di desa-desa, dan juga Rasulullah memerintahkan agar masjid itu dibersihkan dan diberi wewangian. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang masuknya bau-bauan yang tidak sedap ke dalam masjid, bau-bau yang dapat mengganggu kekhusyuan orang yang beribadah di dalamnya. Seperti dalam hadis, seseorang habis makan bawang putih atau rokok, ya, dan yang semisalnya disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, man akala min hadhihi syajarah yakni tsum fala yaqrabanna masjidana, barang siapa yang memakan dari tanaman ini yaitu bawang putih, maka janganlah dia sekali-kali mendekati masjid kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk perbuatan yang dapat mengotori masjid dan mengurangi nilai-nilai kemuliaannya. Kita berlindung kepada Allah dari segala hal yang dapat mendatangkan azab dan kemurkaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Masjid adalah tempat mulia yang dibangun untuk ditinggikan nama Allah di dalamnya. Bahkan karena tinggi dan mulianya tempat tersebut dan berbedanya masjid dengan bangunan lainnya yang ada di muka bumi ini, maka masjid disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Tingginya kedudukan masjid di dalam Islam juga ditunjukkan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di saat sampainya beliau di kota Madinah pada peristiwa hijrah. Yang pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masjid. Ini jelas menunjukkan betapa pentingnya masjid bagi kaum muslimin, betapa mulianya kedudukan masjid di dalam Islam. Oleh karena itu hadirin, sudah semestinya bagi kaum muslimin untuk memuliakannya dan menggunakannya sesuai dengan fungsi serta menjaganya dari hal-hal yang tidak sepantasnya untuk dilakukan terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang menghinakan masjid, baik yang berkaitan dengan orang-orang yang hendak beribadah di dalamnya maupun yang berkaitan dengan fisik bangunannya. Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin." Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menghalang-halangi disebutnya nama Allah dalam masjid dan berusaha untuk merobohkannya? Lahum fid dunya khizyun Walahum fil akhirati azabun azim. Ini ancaman Allah. Ya. Bagi orang yang menghinakan masjid dan menghalang-halangi orang dari zikir di dalamnya, dari menyebut nama Allah, di dunia mereka akan mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan siksaan yang besar. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, kebiasaan orang yang senantiasa datang ke masjid, beribadah di dalamnya, ini adalah tanda keimanan seseorang. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Tidaklah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Menegakkan salat. Menunaikan zakat. Serta tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Begitu pula hadirin Nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara orang-orang yang mendapat pertolongannya berupa naungan dari sengatan panas matahari di padang mahsyar nanti adalah orang-orang yang hatinya senantiasa mengingat masjid. Oleh karena itu, marilah berupaya untuk memakmurkan masjid. Terutama ketika mendengar panggilan azan untuk sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah keutamaannya 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Maka sungguh sangat rugi orang-orang yang tidak mau memenuhi panggilan azan. Kalau seseorang itu mau berpikir, maka siapa yang tidak ingin mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat? Seseorang ketika dalam urusan perdagangan atau dalam urusan bisnisnya dijanjikan akan mendapatkan hasil 27 kali lipat lebih banyak oleh teman bisnisnya dibandingkan melakukan perdagangan dengan yang lainnya, tentu dia akan segera menyepakatinya. Padahal hadirin, yang namanya perdagangan tidak bisa dijamin keberhasilannya. Sementara ajakan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan berlipat-lipat yang akan didapat pada kehidupan sesungguhnya di akhirat nanti yang dijanjikan Allah, padahal Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah pasti menunaikan janjinya. Ternyata tidak didatangi kecuali hanya beberapa orang saja. Itu pun sebagiannya datang dengan rasa malas. Sebagiannya datang dengan memperlambat. Terlambat tanpa adanya uzur. Pemandangan yang seperti ini tentunya sangat memprihatinkan. Karena keadaan yang seperti ini menyerupai sifat orang-orang munafik sebagaimana yang Allah sebutkan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan rasa malas. Mereka pun riya di dalam salatnya itu. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit saja. Akhirnya hadirin, marilah kita senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berupaya untuk memakmurkan rumah Allah. Yaitu masjid-masjid. Dan marilah kita mengikuti tuntunan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.